Bismillahirrahmanirrahim. Hidupkanlah kami sebagaimana hidupnya para ulama yang bertakwa dan beramal dengan ilmunya, dan matikanlah kami ya Allah sebagaimana matinya para syuhada memperjuangkan dan mempertahankan agama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, dan matikan juga kami dalam keadaan beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu kami ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami melaksanakan perintah perintahmu ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami meninggalkan segala larangan dan tegahmu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati dan Engkau kasihi, dan jadikanlah perpisahan lepas ini perpisahan yang Engkau berkati dan Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bersihkanlah hati kami dan bersifat-sifat yang keji ya Allah, dan penuhilah hati kami dengan sifat-sifat terpuji ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah para pejuang Islam ya Allah di mana sahaja mereka berada, dan di zaman mana sahaja mereka berada, dan dalam memperjuang dan mempertahankan agama ya Allah. Dan hancurkan musuh Islam sehancur-hancurnya ya Allah. Hancurkan musuh Islam sehancur-hancurnya ya Allah. Hancurkan musuh Islam sehancur-hancurnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kuniakanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Lindungilah kami pada azab api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksa api neraka ya Allah. Allah Tuhan kami, terima doa kami, terima permintaan kami, terima permohonan kami, terima rintihan dan bantuan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa anak-anak dan istri kami, dosa para suami, dosa para jiran kami, dosa para sahabat kami, dosa para kaum kerabat kami, dosa anak, dosa adik-adik kami, dosa para guru kami, dosa orang-orang hak atas kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, sama ada hidup, sama ada yang hidup maupun yang mati, sama dosa yang terdahulu, yang terkini dan selama, kecil maupun besar, dosa tersembunyi maupun yang dosa nyata, dosa sengaja maupun dosa tak sengaja yang akan lakukan ya Allah. Dan juga ampunan dosa kedua kami ya Allah. Kasihanlah sekerahmatlah kedua ya Allah. Kasihanlah sekerahmatlah kedua ya Allah. Kasihanlah sekerahmatlah kedua ya Allah. Sebagaimana mereka mengasihi dan merahmati kami semenjak kami kecil, sesungguhnya Engkau Maha Mengampuni, Maha Mengasihi. Sallallahu alaihi wasallam.